Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala dini kullih. Walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqra'u fi salatil fajr يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر متفق عليه ولطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك الحافظ ابن حجر على الأصبهاني رحمه الله menukilkan hadis dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ah alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat fajar yaitu salat subuh pada hari Jumat yaitu pada rakaat yang pertama membaca surat As-Sajdah. Yang rakaat kedua membaca surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Dan bagi At-Tabrani di dalam hadis dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ada perkataan yudimu dzalika artinya dilanggengkan yang semacam itu, terus-menerus yang demikian itu dilakukan. Penjelasan dari Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala bahwasannya hikmah yang bisa dipetik dari dibacakannya surat As-Sajdah dengan surat Al-Insan pada sholat subuh di hari Jumat yaitu manusia diingatkan untuk ingat, ya, diingatkan untuk perihal dirinya tentang penciptaan dirinya, ya, karena di dalam surat As-Sajdah dan surat Al-Insan awal berkaitan dengan penciptaan manusia dan akhir terkait dengan akhir kehidupan manusia yaitu ketika manusia setelah masuk ke alam akhirat kemudian masuk ke hari pembalasan. Sebagaimana disebutkan bahwasannya wahatani suratani fihima at-tadhkir bidzalik. Dua surat tersebut yaitu surat As-Sajdah dan surat Al-Insan keduanya mengandung at-tadhkir, sesuatu yang bisa mengingatkan, merupakan bentuk peringatan. At-tadhkir bi khalqi Adam, ya. Mengingatkan tentang penciptaan Adam, ya. Sebagaimana disebutkan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj wa fi suratin, dan ya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfatin dari tetesan amsyaj yang bercampur, yaitu tetesan air dari laki-laki dan perempuan. Wa fi suratin, di dalam surat Alif Lam Mim Tanzil yaitu dalam surah As-Sajdah, Alif Lam Mim, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzil, diturunkannya Alkitab yaitu Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya, min rabbil alamin, dari Rabb semesta alam. Am yaquluna iftarahu, namun mereka mengatakan bahwasanya dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iftarahu, mengada-ada. Ya. Bal huwal haqq, bahkan ya, tidak demikian, Al-Qur'an itu adalah hak. Mir rabbika, dari Rabbmu. Litumdhira qauman ma atahum min nadhirin min qablik, yaitu untuk menjadi peringatan bagi kaum yang belum datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari sebelum engkau. La'allahum yahtadun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Allahul ladzi khalaqa samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, di antara langit dan bumi, di dalam 6 hari. Summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi', maka tiadalah bagi kalian penolong dan pemberi syafaat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala tatadzakkarun, apakah kalian tidak memperhatikan yang demikian itu? Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, Allah yang mengatur segala perkara dari langit ke bumi. Summa ya'ruju ilaih, kemudian perkara itu pun naik ke atas langit, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi yaumin, pada satu hari, dalam satu hari. Kana miqdaruhu alfa sanatin, yang satu hari itu sebanding dengan 1000 tahun. Mimma ta'udun, dalam perhitungan kalian. Jadi seharinya pada hari itu berbanding dengan 1000 tahunnya kita. Qala dzalika 'alimul ghaibi wasyahadah. Yang demikian itu karena dia Allah, 'alimul ghaib, mengetahui perkara yang ghaib, wasyahadah, dan perkara yang nyata. Al-Azizur Rahim, dialah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu, dialah Allah yang telah membaguskan segala sesuatu penciptaannya. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Thumma ja'ala naslahu, kemudian Allah menjadikan keturunan manusia. Min sulalatin, yaitu dari sulalah, saripati. Mimma immahin, saripati air yang hina, yaitu air mani, sperma. Fadzukira fihil bidaya lil insan, maka disebutkan di dalam ayat tersebut, ya, ayat-ayat yang tadi kita baca itu, yang tadi saya baca, ayat-ayat yang di dalamnya al bidaya lil insan, yaitu awal penciptaan manusia, ya, mulai penciptaan manusia. Wa fi akhiriha, dan kemudian di akhir daripada ayat surah dari As-Sajdah itu, ya, dzukira nihayati lil insan, yaitu disebutkan tentang akhir dari kehidupan manusia. Wa hiya qiyamis sa'ah, yaitu hari terjadinya kiamat. Wa ma yahsulu fi, dan apa yang terjadi di dalam hari kiamat tersebut, ya. Di dalam hari kiamat itu akan terjadi proses beberapa peristiwa, di antaranya yaumul ba'ats, Ya, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, kemudian manusia digiring untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Itulah yang disebut Yaumul Hasyar, hari di mana manusia dikumpulkan. Jadi setelah Yaumul Ba'ats, setelah hari kebangkitan, kemudian diarahkan ke hari pengumpulan, dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian ada Yaumil Hisab, hari perhitungan amal. Dan kemudian nanti ada As-Sirat, menyeberang Sirat. Itu adalah wama yahsul fi, apa yang terjadi di dalam hari setelah terjadinya hari kiamat itu, yaitu di hari akhirat. Qala qul yatawaffakum malakul maut, katakanlah malaikat maut akan mematikan, mewafatkan kalian. Alladhi wukila bikum, yang malaikat itu telah diserahi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa kalian. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Rabbmu turja'un, kalian akan kembali. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Walau tara, seandainya engkau mau melihat, seandainya engkau melihat idzil mujrimun, ketika orang-orang yang berbuat dosa itu nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka, menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Inda rabbihim, mereka menundukkan kepala-kepala mereka inda rabbihim, di hadapan Rabb mereka, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kemudian mereka, orang-orang yang berbuat dosa itu, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, wahai Rabb kami, absarna, kami telah melihat, wasami'na, dan kami telah mendengar, farji'na, maka kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihah, untuk agar kami bisa berbuat, beramal saleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami orang-orang yang yakin. Ila akhiri surah, sampai akhir dari surah tersebut. Fafiha dzukirun nihayati lihadzal insan, maka di dalam surat As-Sajdah tersebut, akhir daripada surat itu menyebutkan dan disebutkan tentang an-nihaya, akhir dari perjalanan hidup manusia. Wa huwal ba'tsu wal jazaa' bil a'mal, yaitu ketika manusia menghadapi hari al-ba'ts, hari kebangkitan. Wal jazaa', menghadapi hari pembalasan, bil a'mal, terhadap amal-amal perbuatan mereka. Wa fiha, dan di dalam surat As-Sajdah juga disebutkan dzukira bidayatil insan wa nihayati, disebutkan tentang mulainya penciptaan manusia dan akhir dari kehidupan manusia, yaitu di dalam surat Al-Insan. Kadzalika fi surah, demikian juga disebutkan di dalam surat Al-Insan, yakni hal ata, dalam surat Al-Hal ata, yaitu surat Al-Insan. Fiha dzikru bidayatil insan, di dalam surat Al-Insan itu pun dicantumkan juga awalnya adalah tentang awal penciptaan manusia. Disebutkan di dalam surat Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes nutfah, setetes sperma mani. Wa fiha nihayatil insan, dan di akhir daripada surah Al-Insan itu terkait dengan nihayah, akhir daripada kehidupan manusia. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira, Sesungguhnya kami takut khawatir min Rabbina terhadap Rabb kami. Yauman pada hari itu abusa ketika wajahnya dalam keadaan masam, qamtariro dan dalam keadaan terlihat kesulitan. Yakni yaumul qiyamah itu terjadi pada hari kiamat. Tsumma dzukira jazaa'u ahlil jannah, kemudian disebutkan pembalasan bagi ahlul jannah wa jazaa' ahlin nar, dan balasan bagi penghuni neraka. Idza quri'ta fi hadhihi al-yawm tadhkurun nas ma kana wa ma yakun, maka apabila dibacakan dua surah tersebut, yaitu surat As-Sajdah dan surat Al-Insan pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat tersebut, pada waktu sholat subuh, ya, maka tadhkurun nas akan mengingatkan manusia ma kana wa ma yakun, yang telah terjadi pada diri mereka, yaitu masalah penciptaannya, wa ma yakun, dan apa yang akan terjadi pada diri mereka, yaitu nanti di hari pembalasan, di hari kiamat. Fata'idu waqtabiru wasta'idu liyaumil hasar wan nusur, maka karena itulah mereka itu, ya, diberi nasihat, mereka itu diberi pelajaran, kemudian mereka mempersiapkan diri liyaumil hasar wan nusur, untuk menghadapi hari dikumpulkan mereka, hari kebangkitan dan hari pengumpulan mereka di padang mahsyar. Wa mulaqati hadhil yaumil azim, dan terkait dengan apa yang terjadi pada hari yang besar tersebut, alladzi dzakarahu Allahu fi hataini suratain, yang sebagaimana Allah telah menyebutkan peristiwa, ya, peristiwa penciptaan manusia dan peristiwa akhir kehidupan manusia, fi hataini suratain, di dalam dua surah tersebut. Hadhihi hiya munasabah liqiraati hataini suratain fi yaumil jumah, inilah hubungannya antara surah, dua surat yang dibaca pada hari Jumat tersebut. Keterkaitan dua surat tersebut yang dibaca pada saat sholat subuh di hari Jumat. Ini keterkaitannya. Jadi manusia, ya, diingatkan untuk ingat terkait dengan asal muasal dirinya. Yang kedua, diingatkan tentang akhir dari kehidupan dirinya nanti. Qala wa fi hadzal hadits, maka di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tersebut, ala annahu yustahabbu li kulli imam, hadis tersebut menjadi dalil bahwasannya disunnahkan bagi setiap imam salat subuh pada hari Jumat, ayah riso ala zalik, untuk bersemangat membacanya. Wa ayah qadha hataini suratain hifdzan jayyidan, dan berusaha untuk menghafal kedua surat tersebut, ya, dengan hafalan yang baik tentunya. Wa ayah qra'ahuma fi fajri dzalikal yaum, dan kemudian membaca dua surah tersebut pada salat subuh pada hari Jumat. Fa inna fi dzalika amalan bisunnah, karena yang demikian ini berarti mengamalkan sunnah. Qala wa hunaka nahiyatun ukhra, dan di sana ada sisi yang lain yang bagi at-tanbihi 'alaiha, yaitu hendaknya memberi peringatan, ya, terhadap bacaan tersebut, wahia anna ba'dal a'imah, karena sesungguhnya sebagian daripada imam salat subuh, maksudnya Yaqra'u fi raka'atil ula awal, dia membaca pada rakaat pertama ya, awal rakaat pertama awalnya alif lam mim as-sajdah. Wa yatruku akhiruha, kemudian ia tidak kemudian ia meninggalkan bagian akhirnya, artinya tidak sempurna membaca surat as-sajdah, tidak sampai selesai. Qala wa fi raka'atin tsaniyah, kemudian rakaat yang kedua ia qra'u awal, ia membaca awal dari surat hal ata 'alal insan. Jadi ada imam yang seperti itu. Ya mungkin pertimbangannya macam-macam ya. Tapi ada imam yang di rakaat pertama hanya awal surat as-sajdahnya saja yang dibaca. Di rakaat yang kedua hanya awal surat al-insannya saja yang dibaca. Qala wa yatruku akhiruha, kemudian meninggalkan akhiruha, meninggalkan yang bagian akhirnya. Wa hadza laisa amalan bisunnah, yang demikian ini bukan termasuk amalan yang berdasarkan sunnah. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u surah kamilatun. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan semuanya dalam bentuk kamilah, bentuk sempurna. Ya, dari awal sampai akhir selesai. Al-Insan juga demikian, dari awal sampai akhir selesai. Walam yaqtasir ala awwaliha, tidak mengurangi, tidak memendekkan ayat tersebut, ya, hanya awalnya saja. Qala wa hunaka sinfun akhar minal a'imah, ada lagi kelompok yang lain dari kalangan imam salat subuh, yaqra'u fil jum'ah, yang mereka membaca pada hari, pada salat subuh pada hari Jumat, yaitu alif lam mim tanzil, yaitu membaca surat as-sajdah. Wa yaqsimuha baina raka'atain, tetapi surat as-sajdah itu dibagi dua oleh imam tersebut. Ya, dibagi dua untuk dua rakaat. Wa fil jum'ati tsaniyah, kemudian Jumat berikutnya yaqra'u, ia membaca hal ata 'alal insan, membaca surat al-insan. Wa yaqsimuha baina rakaatain, kemudian surat al-insan pun dibagi dua juga. Ya, untuk setengahnya rakaat pertama, setengahnya rakaat kedua. Wa hadza ghalat aidan, ini kesalahan. Ya. Wa mukhalafatun lis sunnah, dan ini adalah menyelisihi sunnah. Qala walladhi yanbaghi 'alal a'immah ay yaqra'a hataini suratain kamilatain, maka hendaknya bagi imam-imam salat subuh pada hari Jumat membaca dua surat tersebut secara sempurna. Ya, as-sajdah rakaat pertama sampai selesai, yang kedua rakaat kedua al-insan juga sampai selesai. Qala wa yuqtiru min dzalika fi ghalibil jam', dan memperbanyak yang demikian itu pada keumumannya. Wala mani', dan tidak terlarang man ayyat man ayyat ayyat ruqaha ayyat ruqahuma fi ba'dil jam'i, dan tidak terlarang bagi orang yang meninggalkan keduanya pada sebagian jamaah, li alla ya'taqidun nas wujub bihima, dalam rangka untuk tidak meyakinkan kepada manusia bahwasanya itu adalah amalan yang wajib. Ya, membaca surat itu adalah amalan yang wajib. Jadi sekali-kali tidak membaca. Sekali-kali tidak membaca untuk menunjukkan bahwasannya membaca surat, dua surat itu, surat As-Sajdah dan surat Al-Insan, itu bukan perkara wajib. Maka sekali-kali tidak membaca pada hari Jumat. Waliyubayyinu linnas, untuk menjelaskan kepada manusia, anna hadza sunnatun, bahwasanya ini adalah hukumnya sunnah saja, bukan wajib. Walaysa biwajib, dan bukan merupakan perkara yang wajib. Jadi sekali-kali dibaca ayat surat yang lain, tidak surat As-Sajdah, tapi surat tidak surat As-Sajdah dan surat Al-Insan, tapi surah yang lain sekali-kali dibaca itu untuk memberitahu atau untuk menjelaskan bahwasanya ini bukan perkara wajib, ya, harus dibaca, tetapi ini perkara yang sunnah. Ya. Mungkin sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.